Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Buya yang dirahmati Allah, saya ingin menanyakan, ada kerabat itu menikah, dulunya perempuannya itu Nasrani, lalu menikah dengan laki-laki Muslim dan masuk mualaf. Di tengah perjalanan sudah lahir anak satu, kemudian tiba-tiba murtad, masuk kembali ke agama sebelumnya Nasrani. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena mereka katanya ingin rujuk lagi, itu dalam hukum pernikahannya itu gimana, Bu ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Na'udzubillah. Murtad, kehinaan. Jika ada seorang wanita murtad, maka secara otomatis akan terpisahkan. Akan terpisahkan karena wanita tersebut murtad, keluar dari Islam. Kemudian, jika wanita tersebut kembali kepada Islam sebelum berlalu masa iddahnya, maka dianggap pernikahan yang dulu adalah sah. Tapi kalau sudah berlalu masa iddahnya, kalau orang normal sehat, 3 kali suci. Jika ternyata dia sudah berlalu 3 kali suci, kalau perhitungan bulan kurang lebihnya normalnya orang setiap bulan kan haid ya 3 bulan lebih. Tapi hitungannya bukan masalah bulan, 3 kali suci. Suci haid, suci haid, suci haid, suci. Nah, dia 3 kali suci. Jika wanita tersebut kembali kepada Islam, tidak lama, 1 bulan balik lagi ke Islam, 1 minggu balik lagi ke Islam, maka pernikahan yang pertama masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, baru mau masuk Islam, maka dia kalau ingin berkumpul dengan mantan suaminya, harus menggunakan akad baru dengan 2 saksi dan wali. Wallahu a'lam bissawab.